Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih dalam pembahasan hadis yang kedua dari hadis Arba'in An-Nawawiyah. Dan kita sedang berada dalam pembahasan tentang rukun Islam yang lima. Telah kita bahas masalah seputar dua kalimat syahadah. Kemudian yang berikutnya adalah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika malaikat Jibril datang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa akhbirni anil Islam, kabarkan kepadaku tentang Islam. Maka Rasulullah menyebutkan rukun Islam yang lima. Sekarang pembahasan seputar kata beliau wa tuqimus shalah, dan engkau menegakkan salat. Salat sebagaimana kita ketahui afdalul a'mal ba'da syahadatain. Amalan yang paling afdal setelah dua kalimat syahadah. Di antara yang menunjukkan kepada kita betapa besarnya dan betapa agungnya urusan sholat, tidak ada syariat apapun di dalam Islam yang proses pewajibannya sebagaimana ibadah sholat. Ia diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan Allah memperjalankan Rasulullah dalam perjalanan Al-Isra' wal-Mi'raj. Isra, perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa naik sampai ke Sidratul Muntaha bersama Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Awal mula kewajiban salat ini adalah 50 kali. Tetapi kemudian dengan rahmat dan kasih sayang Allah Azza wa Jalla, ia menjadi 5 kali sehari semalam. Tetapi sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiya khamsun wa hiya khamsun. Salat ini 5 kali sehari semalam, tapi nilainya dalam mizan, dalam timbangan Allah Azza wa Jalla setara dengan 50 kali salat. Karena setiap amalan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Sebagaimana betapa agungnya masalah salat ini, Nabi alaihi salatu wasallam menggambarkan bahwa dia adalah amalan yang pertama kali Allah hisab di hari kiamat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salah. Amalan yang pertama kali Allah hisab di hari kiamat adalah salat. Fa in saluhat saluha sa'iru amali. Kalau salatnya baik, yang lain menjadi ikut baik. Wa idza fasadat fasada sa'iru amali. Kalau salatnya rusak, maka rusak pula amalan-amalan yang lainnya. Salat menjadi simbol. Bahkan begitu luar biasa kuatnya perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang hukum orang yang meninggalkan salat yang sama sekali tidak salat. Itu sebagian ulama sampai kepada pendapat tingkat mengkafirkan. Kenapa demikian? Karena di sana ada hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Al-ahdul ladzi bainana wa bainal kufri wasyirki tarkus shalah." Perjanjian antara kami dengan kekufuran dan kesyirikan adalah meninggalkan sholat. Meskipun saya pribadi sampai saat ini masih tenang dengan pendapat ulama yang menyatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat karena malas, bukan karena ia menentang kewajiban sholat, itu hukumnya fasik. Tetapi ia berada dalam ambang yang sangat membahayakan. Dalilnya apa? Dalam hadis Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang akan ada satu zaman di mana umat ini mereka tidak pernah kenal salat, tidak kenal puasa, tidak kenal sedekah dan tidak kenal apapun dari syariat Islam selain mereka pernah mengucapkan dua kalimat syahadah. Hanya itu yang mereka kenal. Sudah tidak ada amalan Islam yang lainnya mereka kenal. Sehingga manusia pun menyatakan kepada sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman, idzan la tanfa'uhum la ilaha illallah. Kalau begitu tidak bermanfaat bagi mereka la ilaha illallah. Kalau mereka tidak kenal lagi syariat Islam. Maka Hudzaifah menyatakan, tanfa'uhum la ilaha illallah. Tanfa'uhum la ilaha illallah. Tanfa'uhum la ilaha illallah. Diulang sampai 3 kali. Bermanfaat bagi mereka la ilaha illallah. Bermanfaat bagi mereka la ilaha illallah. Bermanfaat bagi mereka la ilaha illallah. Selama mereka tidak menggugurkan ucapan dua kalimat syahadah itu dengan perbuatan syirik akbar dan mereka meninggal di atas syirik akbar tersebut. Karena kalau sudah syirik akbar, khalidina finnar, kekal di dalam neraka. Hapus semua amal kebaikannya. Maka ma'asyiral muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allahu Azza wa Jalla. Maka di sini hendaknya setiap pribadi kita bersemangat urusan salat. Salat ini adalah keadaan yang paling dekatnya seorang hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih lagi tatkala ia sujud. Perbanyak doa di dalam sujud kepada Allah. Kita sangat mendambakan. Salat ini bagi kita benar-benar menjadi sesuatu yang menyejukkan pandangan mata kita. Dan menenangkan jiwa-jiwa kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan kepada Bilal bin Rabah, "Arihna bis-salati ya Bilal." Istirahatkan kami dengan salat wahai Bilal. Jadi Rasulullah itu merasa beristirahat, merasakan kesejukan, ketenangan kalbu, jiwa dan badannya adalah dengan salat. Jangan sampai terbalik. Kita merasa sibuk, tidak punya waktu kalau untuk melaksanakan sholat. Padahal waktu kita sudah sedemikian banyak termakan oleh urusan dunia. Untuk sholat merasa sibuk. Padahal Rasulullah alaihi salatu wassalam justru sholatlah waktu yang beristirahat beliau dengannya. Sampai-sampai beliau menyatakan, ju'ilat qurratu aini fis sholat. Dijadikan penyejuk mataku itu di dalam sholat. Betapa ajaib, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sahabat Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu yang kena panah. Sakit luar biasa. Namanya panah. Bukan jarum suntik biasa, ini panah. Apalagi katanya kalau panah di zaman Nabi itu tarikannya sampai berapa, Abu Arman? 100 lbs, betul. Yang jaraknya mencapai 1,2 kilo. Kalau jarak 400 kilo, kira-kira 400 meter, kira-kira seperti apa masuknya itu? Maka beliau tatkala akan dicabut anak panahnya, yang beliau minta adalah, tunggu, aku ingin sholat. Cabutlah tatkala aku sholat. Subhanallah. Lupa dengan berbagai macam rasa sakit dengan sholat yang ia lakukan. munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagaimana gambaran-gambaran tadi dari hadis-hadis yang kita sebutkan betapa luar biasa fadilahnya. Dan tentu kita akan berupaya melengkapinya, menyempurnakannya dengan salat-salat sunnah. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam hadis qudsi, Allah akan menyatakan kepada para malaikatnya, "Unzuru hal li 'abdi min tatawwu'in?" Lihatlah apakah hambaku ini punya salat-salat sunnah. Kalau dia punya salat-salat sunnah, in kana lahu tatawwu'un akmaltu minhul fariidhah, akan aku sempurnakan salat wajibnya yang di sana terjadi banyak kekurangan. Tatkala kita salat wajib yang kurang khusyuknya dan segala macamnya, maka salat sunnah itu bagaikan penambal, penyempurna, pelengkap dari apa yang kurang. Kalau sudah disempurnakan dengan salat-salat sunnahnya, maka Allahu Azza wa Jalla menghisabnya dengan amalan salat yang sudah disempurnakan. Dengan amalan salat yang sudah disempurnakan. Belum lagi barakallahu fikum, salat-salat sunnah yang lainnya, qiyamul lail, salat witir, ini min asbab dukhulil jannah, sebab masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu, ketika Nabi datang berhijrah ke Madinah dalam keadaan beliau seorang Yahudi, maka beliau menyatakan, manusia datang berkerumun, berbondong-bondong ingin melihat Nabi. Aku pun termasuk orang yang penasaran, kepengen lihat seperti apa sih wajah Rasulullah. Maka aku tatkala pertama kali memandang wajah Rasulullah, aku melihat wajahnya ini bukan wajah seorang pendusta. Nampak cahaya kejujuran pada wajah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan kalimat yang pertama kali aku dengarkan adalah di mana Rasul menyatakan, "Afsus salam, sebarkan salam. Wa at'imut ta'am, berikan makanan kepada orang-orang miskin. Wasilu al-arham, sambung tali silaturrahim. Wasallu wan-nasu niyamun, tadkhulul jannata bisalam." Dan salatlah kalian ketika manusia dalam keadaan tidur. Ini salat malam. Kalian akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala dengan selamat. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan salat malam ini kata Nabi alaihi salatu wassalam, tudfi'ul khathiah kama yudfi'ul ma'un nar. Dia akan menggugurkan kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita, sebagaimana air bisa mematikan api. Kalau air bisa mematikan api, kita lihat dengan begitu nyatanya, dengan panca indera kita. Seperti itu pula lah efek dari salat malam bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Fa'ausi nafsi wa iyyakum, maka saya wasiatkan, saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan kepada seluruh saudaraku kaum muslimin untuk bersemangat dengan salat-salat wajib dan ditambah dengan salat-salat sunnah. Yang berikutnya adalah watu'tiz zakah, dan menunaikan zakat. Zakat juga terkadang disebut dengan istilah sadaqah. Sadaqah mencakup yang wajib dan juga mencakup yang sunnah. Juga sebagaimana kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, was-sadaqatu tudfi'ul khathiah kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah itu bisa mematikan atau menggugurkan kesalahan sebagaimana air bisa mematikan api. dan urusan sedekah, pesan Nabi alaihi salatu wassalam kepada kita semuanya, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kalian meremehkan kebaikan sekecil apapun itu, walau bisyiqqi tamr, meskipun dengan separuh dari biji kurma, separuh kurma. Jangan diremehkan kebaikan. Sebagaimana di sisi yang lain, jangan sampai kita bermudah-mudahan dengan dosa sekecil apapun itu. Bisa jadi kebaikan yang mungkin nampak nilainya kecil, remeh di depan mata kita, ternyata itu yang paling ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang karena sebab itulah kita masuk surga Allah jalla wa ala. Kita tidak merasa betapa tidak ada beban. Ikhlas luar biasa memberikan satu biji kurma, satu buah kurma. Dibandingkan kalau sedekah di amplop 1 juta, pikirannya banyak. Ini kalau dibelikan beras jadi berapa berapa kantong, apalagi kalau diberikan kerupuk, rumah penuh, macam-macam pikirannya. Kalau buat bayar SPP jadi luar biasa perhitungan. Ternyata subhanallah, itu yang kemudian yang kecil, yang tidak begitu nilai bagi kita, sebab Allah masukkan ke dalam surga. Sedekah. Sedekah kepada manusia, sedekah kepada binatang, sedekah kepada burung-burung. Bahkan barakallahu fikum, apa yang kita tanam dari tetumbuhan itu, jika ada burung, serangga yang memakannya, sedekah nilainya di sisi Allah Jalla wa'ala. Nilainya sedekah. Sebagaimana sering kita mendengar tentang kisah wanita Bani Israel yang menjadi wanita pelacur. Bukankah ketika ia membantu, dan itu bagian dari nilai sedekah, dengan ia memberikan minum kepada anjing, karenanya dia masuk ke dalam surga? Sebagaimana dosa yang mungkin kita anggap remeh, bukankah ada wanita yang dia masuk neraka karena seekor kucing? Ia kurung kucing tersebut, tidak diberi makan, tidak diberi minum, akhirnya mati kelaparan. Namun tidak ia biarkan dilepaskan agar ia mencari makan sendiri. Mungkin dianggap remeh, tapi sebab masuk ke dalam neraka. Sebagaimana seorang masuk surga karena seekor lalat, dan yang lain masuk neraka pun karena seekor lalat. Artinya apa? Jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun, sebagaimana jangan pura meremehkan dosa sekecil apapun itu. Sebagaimana pula sedekah. Fama'asyiral muslimin wal muslimah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya adalah watasumu ramadhan, berpuasa di bulan Ramadhan. Saum Ramadhan dan juga saum-saum yang lainnya, Allah azza wa jalla katakan, inna fil jannati lababan yuqalu lahu ar-rayyan. Di surga itu ada pintu yang dinamakan pintu Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu shaimun, masuk lewat pintu itu orang-orang yang berpuasa. Kalau sudah masuk ke dalamnya maka ditutup. Orang-orang yang berpuasa masuk ke dalamnya, pintunya pun kemudian ditutup. Dan puasa ma'asyiral muslimin rahimakumullah tercakup ke dalamnya 3 jenis kesabaran. Sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dari meninggalkan maksiat, sabar dalam menanggung takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ia sabar menjalankan perintah Allah untuk berpuasa. Ia sabar meninggalkan maksiat karena ia sedang mengekang syahwatnya. Dan ia sabar menanggung takdir Allah subhanahu wa ta'ala, karena orang yang berpuasa mesti badannya letih, lelah, haus, dahaga. Sabar dia. Dan kesabaran itu tidak ada balasan kecuali surga. Bahkan dia adalah jenis amalan yang dinilai dengan balasan tanpa batas. innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja akan diberikan balasan kepada orang-orang yang bersabar tanpa batas. Makanya Allah Azza wa Jalla katakan dalam hadis qudsi, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Setiap amalan anak Adam untuknya, kecuali puasa, dia untukku, aku sendiri yang akan membalasnya. Maksudnya apa? Loh, masa amalan yang lain bukan untuk Allah? Maksudnya adalah semua amalan itu ada ketentuan dari ganjarannya, dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat, 700 kali lipat atau lebih banyak lagi. Tapi puasa tidak ada batasnya. Sebagaimana ayat yang kita sebutkan tadi. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan puasa tentunya di sana banyak hukum-hukum. Sebagaimana definisi puasa sendiri adalah al-imsak, menahan. Maksudnya menahan apa? Al-imsaku anil mufattirat min tulu'il fajri tsani ila ghurubi syams ta'abbudan lillahi ta'ala. Menahan diri dari pembatal-pembatal puasa dimulai dari terbitnya fajar shadiq, fajar yang kedua, sampai terbenamnya matahari dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini menahan diri dari berbagai pembatal-pembatal puasa, dan banyak sekali jenisnya. Makan, minum, berjima, dan hal-hal yang masuk dalam kategori hukum makan dan minum. Dimulai dari terbitnya fajar yang kedua. Karena fajar itu ada dua. Satu namanya fajar kadzib, cahaya putih yang menjulang ke atas. Yang kedua namanya fajar shadiq, ketika cahaya putih itu sudah membentang ke arah samping, menyebar. Ini yang kemudian dikatakan Allah Azza wa Jalla dalam ayatnya, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah kalian sampai jelas terbedakan benang putih daripada benang hitam di waktu fajar. Ayat ini tatkala turun, sempat terjadi kehebohan di antara sahabat. Sebagian mereka mengambil benang putih dan benang hitam diikat di kakinya. Dilihat kalau belum nampak yang mana putih, mana hitam, maka tetap melakukan apa yang boleh dilakukan. Makan, minum, atau yang lainnya berhubungan. Karena belum ada PLN. Jadi gelap. Sebagaimana lain lagi sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala an, beliau naruh benang putih dan hitam di bawah bantalnya. Biar lebih gampang kelihatannya, langsung nengok tanpa harus melihat ke kaki. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bercanda kepada beliau, "Inna wisadataka la'azim." Bantalmu itu kebesaran. Bukankah Allah menyatakan minal fajr, dari fajar? Jadi maksud benang putih itu adalah cahaya fajar yang mulai datang. Sementara benang hitam adalah sisa-sisa malam yang masih gelap. Jadi bukan benang jahit. Nah, di sini barakallahu fikum, terkandung hukum tentang istilah adakah yang banyak dikenal di tengah-tengah muslimin dengan istilah imsak. Imsak ini biasanya beberapa menit sebelum azan subuh? Sekitar 10 menit kurang lebih sebelum azan subuh. Kalau kita melihat dari zahir ayat tadi, maka istilah imsak dengan kita sudah menahan diri dari makan dan minum 10 menit sebelum azan subuh, ini tidak ada asalnya. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Dalam hadis riwayat Muslim, Bukhari juga demikian, bisa dicek dalam Kitabus Siyam, di mana Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan, la yagurannakum adzanu bilalin minas sahur fa innahu yuadzinu bilailin. Jangan kalian tertipu dengan azannya Bilal waktu sahur, karena dia azan pada waktu malam. Hatta tasma'u ta'zin ibn Ummi Maktum. Sampai kalian mendengar azannya Abdullah bin Ummi Maktum, yaitu pada azan subuh. Baru kalian menahan diri dari makan dan minum. Nah. Tapi ini kan bentuk ikhtiyat. Jaga-jaga, jangan sampai ternyata subuh masuk. Kita katakan bahwa syariat itu sudah dibangun di atas sikap kehati-hatian. Sudah dibangun di atas sikap kehati-hatian. Dan ini bentuk rahmat dan kasih sayang Allah dan Rasulnya kepada kita. Kalau terlambat bangun mestinya masih ada 10 menit. Lumayan satu piring masih habis. Nah, satu piring masih habis insya Allah. Tergantung seberapa besar dari anunya. Ini rahmat untuk kita. Dan memang kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengakhirkan makan sahur. Ini juga terkait dengan puasa. Banyak sekali praktek di tengah-tengah muslimin, misal barakallahu fikum, subuh itu azannya jam 4:30. Jam 2:30 mereka sudah makan sahur terus tidur lagi. Akhirnya apa? Subuhnya bablas. Kadang. Meskipun tidak semua. Makanya dalam hadis Zaid bin Thabit ditanya oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, berapa jarak antara makan sahurnya Rasulullah dengan azan? Yaitu sekitar 50 ayat. Ayat yang tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Ini juga bentuk penyelisihan kepada orang Yahudi dan Nasrani. Kalau sahurnya diakhirkan lebih menguatkan dibandingkan yang sudah mengawali 2 jam sebelumnya. Nah. Kemudian ma'asyurul muslimin rahimakumullah. Kita sebutkan tadi tentang bahwa definisi puasa itu menahan diri dari al-mufattirat. Hal-hal yang membatalkan puasa. Di sini ada catatan penting tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Bahwa pembatal-pembatal itu tidak membatalkan puasanya orang yang berpuasa kecuali terpenuhi 3 syaratnya. 1, dia tahu. Yang 2, dia ingat. Yang 3, dia ingin. Saya ulangi. 1, dia tahu. Yang 2, dia ingat. Dan yang 3, dia ingin. Apa maksudnya ini? Tayyip, kita sebutkan contoh. Kalau dikatakan dia tahu, tahu ini lawan dari jahil. Berarti tidak tahu. Kalau misalnya ada seorang yang berpuasa, kemudian ia makan dengan sangkaan bahwa ini masih malam. Masih malam. Begitu selesai makan, buka pintu loh. Kok sudah 5 lewat? Berarti sudah siang ini. Kejahilan dia, ketidaktahuannya dia, ini dimaafkan dan puasanya tetap sah lanjut. Dilanjut. Sebagaimana pula misalnya, dia menyangka matahari sudah terbenam, ini sudah gelap sekali. Selesai makan, tiba-tiba mendungnya hilang. Loh, kok masih tinggi? Juga puasanya tetap sah, tapi jangan lanjut terus makan. Berhenti, nanti buka lagi setelah matahari terbenam. Ini didasarkan kepada hadis yang diriwayatkan al-Imam al-Bukhari dari Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu ta'ala anhuma. Kata beliau radhiyallahu anha, "Aftarna fi yaumin ghaimin ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam Thumma tala'atis syamsu. Kami pernah berbuka di satu hari yang mendung di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ternyata setelah itu matahari muncul. Dan mereka tidak diperintahkan untuk mengqadha. Tidak diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengqadha. Yang kedua contohnya adalah dia dalam keadaan ingat. Dia makan, pulang dari kantor ada sudah tersaji lalapan ayam goreng. Tidak sadar begitu buka langsung makan. Loh, kan Mas lagi puasa. Oh, iya ya. Lupa. Puasa sunnah apalagi kalau pas puasa wajib jarang lupa. Tapi kalau pas puasa sunnah, ya ini sering lupa. Makanya tadinya kajian kita ini hari Senin. Karena sering banyak yang puasa diminta beralih ke hari Selasa. Nah mungkin juga jangan-jangan khawatir pas puasa lupa. Sudah habis 2 bungkus baru ingat. Nah ya alhamdulillah rizki. Ya rizki itu. Biarkan puasanya tetap lanjut. Tapi jangan pas pertengahan, eman-eman ya, teruskan aja. Nah ini tidak boleh. Jangan pura-pura lupa. Makanya seperti ini, barakallahu fikum. Hadisnya sudah jelas. Karena Rasulullah menyatakan, Allah yang telah memberi ia makan dan memberi ia minum, puasanya tetap lanjut. Kemudian yang ketiga adalah, Dia ingin. Lawan dari ingin adalah tidak ingin. Misal, jima itu adalah sesuatu yang membatalkan puasa. Apalagi di siang hari Ramadan, ini dosanya besar, ada kafarahnya malah. Satu, memerdekakan budak, kalau tidak mampu maka memberi puasa 2 bulan berturut-turut, kalau tidak mampu memberi makan 60 orang miskin. Nah, sebagaimana terjadi, ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, halaktu ya Rasulullah, binasa aku ya Rasul. Qala wa ma ahlakaka, apa yang membinasakan kamu? Qala waqa'tu ala imra'ati fi nahair Ramadan, aku jatuh ke pelukan istri di siang hari puasa. Nah, maka Rasul perintahkan, engkau merdekakan budak. Saya tidak mampu. Kalau begitu, puasa 2 bulan berturut-turut juga enggak bisa. Ya sudah, kasih makan 60 orang miskin. Kata dia, saya lihat dari semua deretan yang ada di lingkungan saya ini paling miskin. Rasulullah senyum. Akhirnya Rasulullah perintahkan untuk dikumpulkan sadaqah, terkumpul begitu banyak kurma, dikasihkan kepada dia untuk bersadaqah. Nah, lah ini karena ada keinginan. Seandainya misalnya istri tiba-tiba suami datang maksa, ya, tangannya diikat, kakinya diikat, sebegitu tegakah? Tapi apa boleh buat, baru pulang sudah 2 tahun gak ketemu misal, ini semoga gak kemana-mana ini. Dipaksa, istri tidak mau. Maka dia tidak terkena oleh kafarahnya satu. Yang kedua tetap sah. Puasanya tetap sah karena dia dipaksa. Atau jangan urusan jima lah, urusan makan. Dipaksa kita, kalau kamu tidak makan tak penggal lehermu. Makan. Tapi jangan, oh ternyata enak ya. Lalapan burung dara ternyata baru sekarang saya rasa enak juga. Tapi kan dipaksa. Kalau kita menikmati sengaja batal. Tapi kalau kita memang dipaksa gak mau. Ya gak mau. Tapi dipaksa ya sudah. Fabarakallahu fikum, ini berlaku pada semua pembatal-pembatal puasa. Syarat ini harus terpenuhi 3-3-nya. Kemudian ma'asyiral muslimin dan muslimah yang dirahmati Allahu Azza wa Jalla. Yang berikutnya adalah wa tahajjal bait, engkau berhaji ke Baitullah. Haji ke Baitullah Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Maka bagi orang yang telah memiliki kemampuan untuk berhaji, maka dosa besar kalau dia tidak menunaikan ibadah haji. Naam. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 5 rukun Islam kepada malaikat Jibril, maka Jibril menyatakan, "Sadaqta, engkau benar." Kata para sahabat, "Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu." Kami heran, ini orang tanya tapi membenarkan. Biasanya orang tanya itu enggak tahu, tapi ini dia tahu. Kemudian yang berikutnya kata Jibril alaihi salam, fa akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku tentang iman. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, al iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ada 4 hal yang wajib kita imani. Ada 4 perkara yang wajib kita imani terkait dengan keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah al-imanu biwujudillah, mengimani adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang mengingkari adanya Allah, seperti orang-orang ateis yang mereka tidak mengakui adanya Allah, atau Fir'aun yang menyatakan, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Tapi sebetulnya, sebagaimana Allah ungkapkan di dalam Al-Quran, tidak ada satupun makhluknya yang mengingkari tentang adanya Allah. Meskipun lisan mereka mengatakan penolakan dan tidak mengakui, tapi hati sanubarinya mengakui tentang adanya Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana Allah katakan tentang Fir'aun alaihi la'natullah dalam surah An-Naml ayat 14, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa'uluwa. Mereka mengingkari tentang adanya Allah subhanahu wa ta'ala, atau tentang mukjizat-mukjizat yang diberikan kepada Nabiullah Musa. Padahal hati-hati mereka itu tahu dan meyakini, namun itu sikap zalim dan congkak saja. Sebagaimana pula disebutkan dalam surah Al-Isra ayat ke-102. Laqad 'alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ardi basair. Kemudian yang kedua, mengimani rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sebagai pencipta, pemberi rizki, pengatur alam semesta, yang menghidupkan dan mematikan, ini wajib kita imani pada diri Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang diistilahkan dengan tauhid ar-rububiyah. Tauhid rububiyah ini diakui oleh kaum musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu ada Allah. Dan mereka meyakini Allah yang maha mencipta, memberi rizki, mengatur alam semesta, menghidupkan dan mematikan, mereka semua mengakui. Allah sendiri ucapkan di dalam Al-Quran, وَلَا إِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُونَ اللَّهِ. Kalau engkau tanya mereka, wahai Muhammad, siapa pencipta langit dan bumi, mereka pasti menyatakan Allah. Dan mereka sering bersumpah dengan nama Allah. Sebagaimana kata Abu Sufyan ketika masih musyrik. Ketika ditanya tentang Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, demi Allah, kata dia, demi Allah, seandainya dusta bukan sesuatu yang jelek bagi kami, aku akan berdusta tentang Muhammad. Sebagaimana pula ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kerabatnya, mengumumkan beliau telah diangkat menjadi nabi dan rasul, maka Abu Lahab bersikap keras kepadanya. Kemudian Abu Talib menyatakan, Demi Allah, lanjut kamu meneruskan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Tapi maaf, aku tidak bisa meninggalkan agamaku. Tapi dia bersumpah dengan nama Allah, engkau terus lanjut, karena akan engkau dapati kami sebagai pembelamu dalam menyampaikan dakwah Islam. Mereka tahu dan meyakini itu. Bahkan iblis pun tahu dan meyakini rububiyah Allah Jalla wa'ala. Kata Allah bertanya, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai?" Apa yang menghalangimu sujud kepada makhluk yang kuciptakan dengan kedua tanganku? Kata iblis, "Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin." Engkau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan dia dari tanah. Berarti dia mengakui Allah sebagai pencipta. Yang ketiga adalah mengimani uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah. Banyak manusia yang menjadikan selain Allah sebagai sesembahan. Tapi itu semua adalah sesembahan yang batil. Yang berhak hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh ibadah apapun yang kita persembahkan kepada selain Allah. Beristianah, minta pertolongan, jangan minta kepada selain Allah. Doa, jangan berdoa kecuali hanya kepada Allah. Beristighasah, jangan istighasah kecuali hanya kepada Allah. Mencari berkah, jangan mencari berkah kecuali hanya kepada Allah. Maka kapan ibadah-ibadah itu nazar, sembelihan, ya Allah katakan, "Qul inna salati wa nusuki ila akhiril ayah," itu semua ibadah. Kalau diserahkan kepada Allah, maka itu tauhid. Jika dipalingkan kepada selain Allah, maka itu perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya adalah yang keempat, mengimani nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang mulia. Dan kita menetapkan semua sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya dan ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini ada kaidah penting tentang asma wa sifat. Min ghairi tahrif, tidak boleh kita memalingkan maknanya kepada makna lain yang batil. Wala ta'til, tidak boleh kita menolak nama dan sifat Allah. Wala takyif, tidak boleh kita tanya bagaimana bentuk sifat itu. Dan wala tamsil, tidak boleh diserupakan dengan makhluknya. Bagaimana perincian dari empat kaidah ini dalam memahami nama dan sifat-sifat Allah? Allah menetapkan di dalam Al-Quran bahwa ia memiliki tangan. Sebagaimana ayat yang kita sebutkan tadi. Apa yang mencegahmu wahai iblis untuk sujud kepada makhluk yang kuciptakan dengan kedua tanganku? Allah menetapkan untuk dirinya sifat tangan. Allah memiliki tangan. Namun kita katakan itu adalah sifat atau tangan yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Tidak boleh ditahrif, dipalingkan maknanya kepada makna lain. Oh, maksudnya itu bukan tangan, maksudnya adalah kekuasaan atau kekuatan. Kalau Allah ciptakan Adam dengan kekuasaannya atau kekuatannya, sama kita juga semua diciptakan dengan kekuasaan Allah. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Yang kedua, tidak boleh ditolak. Biasanya orang-orang yang menolak nama dan sifat Allah itu, mereka akan berpikir bahwa berarti sifat Allah ini sama dengan makhluk. Tidak mungkin, berarti harus ditolak. Ini tidak boleh. Tidak boleh juga ditakyif, ditanya bagaimana bentuknya. Kalau Allah punya tangan, terus tangannya bagaimana? Ini tidak boleh ditanya bagaimana tentang sifat Allah tersebut. Laisa kamitslihi syai'un. Dan tidak boleh ditamsil, diserupakan dengan makhluknya. Ayat yang baru saja saya sebutkan. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada apapun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semua yang kita dapati dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan nama dan sifat-sifat Allah, maka kita biarkan sebagaimana adanya dan kita mengimani sesuai dengan pengkabaran Allah dan Rasulnya. Ini wajib. Wajib kita tetapkan demikian. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sudah 47 menit. InsyaAllah kita cukup sampai di sini. Berikutnya kita akan bahas seputar tentang iman kepada malaikat. Sampai yang seterusnya dari penjelasan hadis yang sedang kita bahas. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan amalan ini ikhlas karenanya. Dan menjadikannya sebagai pemberat timbangan kebaikan kita. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Jika ada yang mau disampaikan dari pertanyaan. Monggo dipersilahkan. Jika bisa saya jawab sekarang, maka saya jawab. Kalau saya tidak bisa menjawab, mungkin saya tunda untuk mempelajarinya kembali atau bertanya kepada orang yang lebih berilmu. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kalau kemudian yang ada adalah kita terlambat, sudah selesai, maka kita sholat sendirian. Salat sendirian. Yang kedua, terus bagaimana dengan pahalanya? Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Seorang yang dia masih mendapati bagian dari salat itu, maka dia mendapatkan keutamaan jamaah. Cuma tidaklah akan sama orang yang mendapati buntutnya dengan orang yang mendapati dari kepalanya, dari awalnya. Akan tetapi, barakallahu fikum, kembali kepada kaidah umum ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam menyatakan innamal a'malu binniyat. Niatnya, harapan besarnya adalah ingin mendapati salat subuh secara berjamaah. Ada hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, disebutkan dalam kitab Riyadhus Salihin dalam babul ikhlas di bagian awal, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada para sahabat, "Inna bil madinati larijalan masirtum masiran wala qata'tum wadiya illa wa hum syarakukum fil ajr habasahumul udhr aw qala habasahumul marad." Ada beberapa orang laki-laki di Madinah. Tidaklah kalian wahai para mujahidin melewati lembah demi lembah, gunung demi gunung, kecuali semua yang kalian lakukan ini mereka bersekutu bersama kalian dalam mendapatkan pahalanya. Tapi mereka terhalang oleh uzur. Yang menghalangi mereka disebutkan dalam lafaz yang lain karena mereka sakit tidak bisa berangkat. Tapi niatnya itu membuncah dalam dada untuk bersama-sama dengan mereka. Maka semoga harapan besar kepada Allah, niat yang dibangun dari awal sudah ingin dapat sholat subuh berjamaah. Namun qadar Allah, Allah takdirkan kita tidak dapat, semoga Allah tuliskan pahalanya sempurna sesuai dengan hadis innamal a'malu binniyat, amalan tergantung kepada niat. Kemudian tadi terkait dengan masalah safar, barakallahu fikum. Dia salat di rumah. Barakallahu fikum. Penjelasan dari para ulama terkait dengan hukum salat berjamaah, inti kesimpulannya adalah hukumnya wajib. Kalau dikatakan wajib, maka orang yang tidak ke masjid dalam kondisi tidak punya uzur, maka dia berdosa. Apa yang menunjukkan bahwa salat berjamaah itu wajib? Satu, Allah katakan di dalam Al-Quran, warka'u ma'arraki'in, ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'. Ini perintah salat berjamaah. Yang kedua, Allah syariatkan untuk melaksanakan salat jamaah di saat perang, yang diistilahkan dengan salatul khauf. Di sana disebutkan tata caranya. Kalau di saat kondisi perang masih diwajibkan sholat jamaah, lalu bagaimana dalam kondisi tenang, dalam kondisi aman. Yang ketiga adalah hadis yang disebutkan tadi tentang sahabat Abdullah bin Ummi Maktum, yang dia buta, tidak punya penuntun. Ternyata Rasulullah ketika bertanya, engkau mendengarkan azan? Aku mendengarkan azan. Maka jawablah. Artinya, engkau tetap pergi ke masjid. Lalu bagaimana dengan kita yang tidak buta, yang masih dalam kondisi sehat wal afiat, maka tentu akan lebih diharuskan lagi. Tapi satu catatan, bukan menjadi syarat kita harus ke masjid dengan mendengarkan azan. Oh, saya jauh, enggak kedengaran azan, berarti sholat di rumah terus. Ini bukan syarat. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah Rasulullah SAW pernah berkeinginan untuk membakar rumah orang-orang yang tidak pergi menuju sholat berjamaah. Kalau hukumnya itu sunnah, mungkinkah Rasulullah akan bertekad membakar rumah? Ini sesuatu yang membahayakan. Namun karena di sana ada wanita yang mereka tidak berkewajiban pergi sholat berjamaah di masjid, bahkan sholatnya wanita di rumahnya lebih afdan dan lebih banyak pahalanya. Dan di sana pula ada anak-anak yang tidak diwajibkan sholat di masjid. Ditambah lagi barakallahu fikum, Rasulullah menyatakan salatul jama'ati afdalu min salatil fadzi bi 27 darajah. Salat jama'ah lebih afdal 27 derajat dibandingkan salat sendirian. Hadis ini jangan dijadikan sebagai penggugur dari semua dalil yang sudah banyak. Karena ini bukan dalam rangka memalingkan dari hukum wajib kepada hukum sunnah. Tapi dia adalah hadis yang berfungsi sebagai dorongan atau pendorong dan motivasi agar kita bersemangat menuju salat berjamaah. Kalau kita misalnya kiaskan dengan masalah dunia. Kalau salat di rumah dapat bayaran 100 ribu. Kalau pergi ke masjid dilipat 27 kali, yaitu dapat 2.700.000. Misal ini. Kira-kira adakah yang akan tertinggal untuk tetap salat di rumah, tidak mau ke masjid? Saya yakin yang asam urat gak bisa jalan akan pergi cari tumpangan atau merangkak. Nah, kan begitu. Nah, mestinya seperti ini. Barakallahu fikum. Namun terkadang kita seakan-akan kita gak yakin dengan akhirat. Allah sudah menjelaskan sebegitu banyak dalam Al-Quran, hadis-hadisnya tentang janji-janji surga. Ya, wal akhiratu khairu wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Pernah kita sebutkan di majelis ini bagaimana gambaran kenikmatan surga. Ya. Dan tidak perlu kita ulang. Tapi seperti inilah. Maka jangan kemudian barakallahu fikum, hadis tentang keutamaannya ini menjadi penggugur, dijadikan alasan untuk menyatakan itu hukumnya hanya sunnah. Sehingga kalau dikatakan hukumnya wajib, maka berdosa orang yang meninggalkan jamaah di masjid kalau dia tidak punya uzur. Kalau ada uzur, ya maka boleh untuk salat di rumah. Kapan ada uzur? Sakit, dia mau ke WC dan segala macamnya. Barakallahu fikum. Atau ada anak di rumah misalnya kecil, tidak ada yang menjaganya. Kalau dia ditinggal sendirian akan membahayakan baginya. Itu termasuk uzur. Kondisi hujan juga begitu. Boleh tidak berangkat ke masjid, salat di rumah. Itu uzur. Dan yang lain-lainnya. Kalau tadi tentang kaifiyah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta." Itu urutannya sudah ada. Wallahu taala a'lam bis-shawab, maka boleh bagi dia untuk menunggu sisa 2 rakaat. Kemudian setelah salam maka dia menambah 1 rakaat. Dia ikut bergabung di jamaah salat Isya dengan niat salat Maghrib. Dengan niat sholat maghrib, tapi tunggu di rakaat yang kedua, ketika sudah selesai tasyahud, ya, kemudian salam, imamnya salam, kita tambah 1 rakaat, setelah itu baru kita melaksanakan sholat isya 2 rakaat. Allahu taala alam bisawab. Jika ada yang lain, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah sempat kita isyaratkan tentang adanya perselisihan atau perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ya, ada yang menyatakan hukumnya kafir. Kekafiran ini maksudnya kekafiran yang mengeluarkan dari Islam. Kalau dia memegang pendapat itu berarti itu akan menjadikan pernikahannya gugur. Tapi saya sudah gambarkan bahwa saya sendiri tidak berpendapat mengkafirkan dengan kekafiran yang mengeluarkan dari Islam. Tentunya juga berdasarkan dalil-dalil yang sudah kita sebutkan. Yang kedua adalah gimana caranya biar bisa dapat hidayah? Tentunya senjata orang mukmin adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak doa kepada Allah. Di dalam rumah itu kaitannya dengan hubungan suami istri, itu ada tahapan-tahapan ketika ada nusyuz. Ada nusyuz pada wanita ada bentuk sikap kedurhakaan, dinasihati dengan lemah lembut. Sekian waktu berjalan, nasihat dengan kelembutan. Jika tidak bisa, itu bisa naik tingkatannya. Lebih keras lagi. Masih dengan yang keras, belum bisa, boleh dihajar. Hajar ini maksudnya diboikot. Bukan dihajar ya. Dihajar, diboikot. Wala tahjur illa fil bait. Jangan memboikot kecuali di dalam rumah. Seorang wanita saleha, ya wanita saleha, itu dia gampang untuk barakallahu fikum merasa kalau diperlakukan tidak sebagaimana biasanya. Tidak diajak bicara, dia akan merasa. Bisa sampai kepada tingkatan pemukulan. Tapi dengan pemukulan tidak sebagaimana memukul budak. Disebutkan dengan lafaz yang lain, wala tadribil wajha, jangan memukul wajah. Atau juga disebutkan wala darbatan ghairi mubarrih, dengan pukulan yang tidak menjadikan kecacatan. Nah, tidak menyakitkan. Hanya di sini darbah ini, pukulan di sini adalah pukulan pendidikan, bukan pukulan hukuman. Dalam rangka untuk mendidik, bukan untuk menghukum. Karena ada sebagian orang yang dia kalau mukul, masya Allah, sapu apa itu? Sapu ijuk itu. Gagangnya itu kan terbuat dari kayu. Itu bisa patah. Dengan memukul istri. Dipukul siang, malam kepengen. Nah ini yang repot. Ya. Betul. Para ulama membahasakan seperti itu. Siang mukul, malam kepengen. Mana perasaannya? Nah. Bisa tingkatan seperti itu, pemukulan, kalau memang sudah sangat sulit, maka di sana ada jalan cerai. Kalau memang dia ingin mencerai istrinya, tetapi berupayalah untuk jangan sampai terjadi perceraian dalam rumah tangga, jika masih bisa untuk diupayakan, dan bersabarlah. Bersabar dalam waktu yang tidak singkat. Dalam waktu yang tidak singkat. Banyak doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, diceritakan tentang janji-janji Allah bagi orang yang taat, diceritakan bagaimana hukum, bagaimana adab-adab Allah bagi orang yang meninggalkan sholat dan yang semisalnya. Nah, diberikan pemahaman. Jika tidak bisa sendiri, dibawa ke orang yang mungkin bisa terenyuh, kepada ustazah, kepada siapa, kepada temannya, mungkin bisa menjadikan hatinya lunak. Segala upaya hendaknya diusahakan. Diusahakan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sudah jam 2 kurang 1. Fadal kalau masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau itu waktunya sudah sangat panjang, apalagi dikatakan masih muda sekali, itu sudah sangat sulit untuk mungkin ingat berapa banyak dan akan diganti seberapa rakaat, maka dalam kondisi dengan gambaran yang disebutkan ini adalah cukup taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, tanpa harus mengulang lagi sholat yang sudah ditinggalkan dulu di masa muda. Cukup dengan taubat. Apa taubat nasuha syaratnya? Syaratnya ada 5. 1, ikhlas karena Allah. Yang kedua, dilakukan di saat taubat masih diterima. Kapan diterimanya taubat? 1, ketika nyawa belum sampai di kerongkongan. Yang kedua, sebelum matahari terbit dari barat. Syarat yang ketiga adalah berhenti dari perbuatan dosa itu, tetap rajin sholat. Kemudian yang berikutnya adalah an-nadam, menyesal. Jangan bangga-bangga. Dulu saya anu loh. Nah, jangan berbangga diri. Dan yang ketiga adalah, atau yang kelima, al-azm, ada keinginan kuat untuk tidak mengulangi kesalahan yang kita pernah terjatuh padanya. Wallahu ta'ala alamis sawab. Ini yang demikian ini, barakallahu fikum, memperbanyak amalan-amalan saleh yang kata Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, innal hasanat yudhibna sayyiat, amalan-amalan yang baik yang kita lakukan akan menghilangkan dan menggugurkan dosa-dosa yang dulu pernah kita lakukan di masa lampau. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.